manjaku di arena ini. Lelaki menari mengatur langkah hati. Perempuan berhidung mancung, garis putih di kening bekas berkerudung. Malam ini mereka berdandan. Malam semakin panas. Seorang lelaki mabuk turun menari. Perempuan bersorak gembira. Penabuh gendang pun makin bersemangat. Malam ini mereka lupakan kesepian di rumah seharian. Sayang ketika gadis-gadis pun pergi meninggal.